بسم الله الرحمن الرحيم. Yang namanya dalam hadis 2135, 3201. Korban di atas nama siapa? Seringkali ditanya. Awas ya, kalau sudah saya jawab tahun ini, tahun depan nggak boleh nanya lagi. Karena ini persoalan tiap tahun yang ditanyakan, saya seringkali bosan itu. Tiap tahun yang ditanya itu, itu aja habis energi kita menjawab itu pertanyaan itu. Padahal bisa mengerjakan yang lain. Coba cek kalau Ramadan, pasti ke tahun depan ada lagi. Kalau sudah salat tarawih, apakah boleh tahajud lagi? Kalau sudah tahajud, boleh kawitin lagi? Tiap tahun depan aku bosan tadi. Ini juga sama nih. Anjay bin Ibn Abdillah radiyallahu anhu qaal. Hadis riwayat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridai kepada beliau. Hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3221. Ra'aitu, saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina yadhbah, setiap kali beliau akan menyembelih hewan kurbannya, setiap kali akan menyembelih hewan kurbannya. Jadi Islam seekor itu. Aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Di sunnahnya hadapan kiblat. Pemain. Thumma qala, kemudian beliau mengucapkan, hati-hati nih ya. Begitu dihadapkan ke kiblat, kalau bisa sahibul kurbannya ada. Kalau bisa. Kalau tidak, ketahui kapan itu dikurbankan. Kalau ada, sebaiknya mendampingi di situ. Bisa sambil megang, yang potong bisa yang lain, tapi dia bisa sambil megang. Atau kalau tidak megang, dia bisa menyaksikan di situ. Lalu ketika akan dipotong, lalu dia ucapkan. Diucapkan, bukan sama yang potong. Sama yang kurban itu dia ucapkan. Kecuali kalau misalnya dianggap ribet, boleh ketikkan pada yang potong. Pada yang potong, atau panitianya. Perhatikan kalimatnya. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Allahumma hadza min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad syahidnya. Ya Allah, mohon terima kurban ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dari keluarga besar Muhammad, ahli keluarga besar. Kalau fokus sini ya, jangan keliru. Kalau disebutkan Harun, itu keluarga besar dari bapaknya, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Sampai habis keturunan itu Harun namanya. Jelas ya? Baik. Jadi Rasulullah itu saat berkorban, itu meniatkan bagi diri beliau, terus keluarganya ikut. Dan keluarga besarnya ikut. Ini menjadi dalil yang sahih bahwa, dalil yang sahih, boleh kita berkorban. Korban. Di atas namakan satu keluarga besar, boleh. Ya, misal, satu hewan untuk satu keluarga boleh. Saya punya kemampuan ya Allah, kambing satu misalnya kan. Kan suka ada yang disatu-satukan, hari ini kakaknya, besok adiknya, tahun depan misalnya, neneknya. Kenapa mesti begitu? Udah ada semuanya sekali. Ya, satu hewan, keluarga besar, sudah. Dan hadisnya ada. Nih, ada satu hal yang penting diluruskan di kita itu. Tunggu-tunggu sampai tahun depan lagi. Kalau kemampuan satu, ya itu keluarga besar. Ini persoalan yang salah tahta itu, salah satunya. Di, ada harus satu, harus satu, harus satu. Kalau memang cuma punya satu, untuk keluarga besar boleh seluruhnya. Boleh, sah. Sah hukumnya. Teknisnya, ah, bisa dua caranya. Bisa langsung disebutkan keluarga besar sebulan, atau yang punya modal diikutkan keluarga di situ. Bisa, saya punya modal, saya beli hewan kambing. Lalu saya katakan Allahumma hadza min ali hidayat wa ali ali hidayat. Ya Allah, ini dari ali hidayat dan keluarga besarnya satu kami. Kata mampu di satu. Jelas ya? Atau cukup langsung keluarga besarnya. Ini dari korban keluarga besarnya bapak ali hidayat. Jelas sampai sini. Satu, pelan-pelan. Teruskan dulu. Kalau keluarga nabi saat kami terkorban, semuanya pasti hidup. Kalau dari mana? Tapi punya anak berapa? Ini pasangnya. Nabi punya istri berapa? Oh? 11 atau 9? 9 atau 11? 11. Aduh, ini repot ini. Repot ini. Gimana cara ceritanya ya? Bapak ibu sekalian, bapak ibu kenal ibunya? Ibu masing-masing kenal? Ibu masing-masing kenal tidak? Maaf, pertemuan gue kalau kenal ibunya ya. Kenal bapaknya? Nah, alhamdulillah. Tapi ada di dunia ini orang yang gak kenal ibunya. Ada. Bukan saat lahir kau tahu ibunya, bukan. Ya tahu ibunya, cuma tak kenal. Hati-hati ya, untuk orang Islam, ibunya itu ada dua. Untuk orang Islam, khusus satu, ibu biologis yang melahirkan. Yang kedua, ibu keimanannya. Karena ibu itu kan tempat kembali, tempat bertanya. Kalau ada persoalan, ngadunya ke ibu, secara fisik, dimandikan sama ibu, ngadun ke ibu, fisikal. Tapi kalau Anda ingin bicara tentang keimanan, bagaimana cara meningkatkan ketenangan hati, menghindar dari kegelisahan, ingin tahu kalau Rasulullah seperti apa sholatnya, ibadahnya, maka tanyakan pada ibu-ibu iman kita itu. Istri-istri Nabi disebut oleh Quran, Ummahatul Mu'minin, ibunya orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ditetapkan lebih daripada 4 yang disepakati 9, karena semua perempuan ibu di muka bumi itu terminiasikan di istri-istri Rasulullah. Ya, dari mulai sifatnya, karakternya sampai bimbingan keimanannya. Cuma sayang, ada orang nggak kenal ibunya. Contohnya gampang, saya tanya yang ada di sini. Yuk, siapa aja di sini? Satu. Ya, tapi nggak usah saya tanya itu siapa. Dua. Ya, Aisyah. Tiga. Jubaidah. Oh, keterlaluan itu. Zainab, Aksa, terus. Saudah, terus. Maimunah, terus. Ayo yang bilang sekelas tadi itu. Terus siapa? Salamah. Musalamah, terus. Ibu? Safiyah, terus. Udah bu, belum diulang lagi. Ayo, masih dua lagi itu. Ah, banyak Al-Qibtiyah, boleh lah, ya, riwayat. Satu lagi? Ah, sudah bu. Sudah bu, bagusan tadi. Nah, ibu udah dua kali pulang, ini ramai. Ayo, satu lagi. Awas, ada anak gak kenal ibunya. Awas, ya. Ya, Pak? Udah, Pak, banyak Al-Qibtiyah, bagusan tadi. Sudah. Udah bu, Zainab bu, sudah. Ayo, siapa lagi? Anak gak kenal ibunya. Ah, 11 lengkap, alhamdulillah. Bapaknya siapa? Bapak kita? Bapaknya? Bukan Bapak Nabi Muhammad, Bapak kita? Nabi Muhammad salah tuh. Nabi Muhammad bukan Bapak kita. Al-Qur'annya bilang, halas, maka Muhammadul Aba Ahadin. Nabi Muhammad bukan Bapak seorang di antara kalian, walakin Rasulullah. Beliau itu Rasulullah. Ya, siapa? Bapaknya Nabi? Bukan, bapak saya yang ada ya, istri-istrinya, suami ibu saya itu bapak saya ya. Bapak Nabi Adam itu kakek moyangnya. Baik, alhamdulillah. Jadi masih kenal dengan ibu ya. Masih kenal ya. Terus kan dulu, Al-Muhammad. Saat kemudian, mohon maaf, saat kemudian itu dikorbankan, ada sementara famili Nabi sudah tinggal. Di antaranya putra-putrinya. Tiga putranya sudah meninggal, semuanya. Abdullah, Al-Fasid, Ibrahim sudah meninggal ya. Di antaranya kenapa putra Nabi diwafatkan? Karena kalau Nabi-Nya soleh, luar biasa baik, itu kemungkinan anaknya jadi Nabi lagi. Maka karena Nabi itu Nabi penutup, Nabi terakhir, tidak boleh ada Nabi kembali. Diwafatkan anak-anaknya gitu ya. Karena Allah, ajal Allah sudah tiba. Sudah pasti yang ditanya itu, ajal Allah sudah tiba, wafat seluruhnya. Dan anak perempuannya pun tersisa Fatimah saja. Fatimah yang lain meninggal dunia ya. Tinggal Fatimah. Di akhir Fatimah yang hidup, yang terakhir, yang paling akhir. Maka ketika Nabi menyebutkan untuk keluarganya memasukkan yang telah wafat juga, ini pun kebolehan berkorban untuk yang wafat. Untuk yang wafat, yang telah meninggal. Teknisnya bisa disertakan pada yang hidup. Pada yang hidup, bisa. Ada kesimpulan, ini satu kambing dulu ya. Satu kambing misalnya, atau satu sapi. Saya punya ayah Pak, namanya Bapak Muhammad. Saya ingin korban ayah saya dan saya sertakan, boleh. Korban atas nama Adi Hidayat dan keluarga Bapak Muhammad Al-Mahfud. Boleh. Atau saya sebutkan ayah saya langsung boleh. Sah. Tapi diikutkan pada yang hidup. Karena hakikat korban itu untuk yang hidup, bukan untuk yang meninggal. Cuma pahala kebaikan itu nanti disampaikan oleh Allah kepada yang meninggal. Bukan karena amalan dia, tapi ketaatan anaknya, kerabatnya dan sebagainya. Jelas sampai sini? Baik, itu sah hukumnya. Dan semua ulama sepakat, tidak ada yang beda. Semua ulama sepakat. Ya. Dari mulai Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, semua sepakat. Jika ada yang sekarang beda, itu beda sendiri. Beda sendiri. Ya, Bapak kalau mau tanya nanti. Teruskan dulu. Lihat sini, belum selesai. Terakhir. Nomor hadis 2135. Abu Ayyub An-Nasa'i ditanya oleh sahabat, ya, bagaimana keadaan korban di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, adalah menyembelih itu li lahu wa li ahlihi, ya, untuk diri dan keluarganya. Tapi ketika menyebutkan keluarga menggunakan ahdun. Pertamaan, kedua ahli. Pernah dengar ahli bait? Ahli bait. Ya, jadi fokus kalau disebutkan ahdun itu artinya keluarga besar tanpa dirinci. Tapi kalau ahdun itu artinya keluarganya dipersonalisasi, dipersonalkan, dikeluarkan satu-satu. Itu ahdun namanya. Saya punya dua orang anak, satu-satunya istri, dua anak, tiga. Ini istri saya, ya. Ini anak Muhammad, ini anak dia. Saya ingin korban, boleh untuk saya satu, lalu saya personalisasi, saya punya kemampuan 4 korban misalnya, ingin 4-4 ya boleh, satu, misalnya orang ahli untuk satu-satu anggota keluarganya, untuk istri saya satu, Muhammad Hamilul Quran, satu lagi, Amelia Hamilul Mustafa, bisa, satu-satu, itu boleh, ini hadisnya, Ibnu Majah buat hadis 2135. Tapi ini dalam konteks kalau setidaknya tidak ada kebutuhan prioritas yang lain. Itu kita akan terlebihan harta. Silakan personalisasi, boleh. Keanggotaannya, setiap orang satu itu boleh. Kalau tidak ada kebutuhan yang lain. Tapi, saya tutup di sini. Kalau kita akan korban, kemudian punya kemampuan lebih, hewan yang tidak lebih daripada satu, kemudian saat yang bersamaan, ada amalan lain yang bisa menjadi prioritas, pembangunan masjid, renovasi anak yatim, rumahnya roboh, atau tetangga tiba-tiba kita mau keluar mengatakan, Pak, Bu, anak saya mau operasi, mohon bisa dibantu. Maka yang paling tepat adalah cukup jadikan satu untuk satu keluarga, selebihnya untuk membantu orang itu. Itu amalan berpahala luar biasa. Ini penting saya sampaikan karena ada pemahaman itu mesti satu-satu tuh, satu-satu. Sehingga orang yang masih susah tak terbantu. Ya, sudah. Dan jangan bangga misalnya ini masjid sapinya 30, sapi 20 kok jadi lomba begitu. Ya. Bukan lomba itu hakikatnya. Ya. Kalau memang ada, baik, jelas, tepat, silakan. Tapi kalau ada kebutuhan yang lain, al-ihtihad misalnya sapinya cuma 3, tapi bisa merenovasi masjid sampai 30. Ya. Karena kelebihan yang ada itu Masya Allah. Kalau anda sembeli sapi saat ini, sudah selesai. Daging dibagikan, setiap orang yang makan daging menjadi ibadah dengan tenaga itu dapat pahala. Selesai dagingnya, selesai pahalanya. Masjid itu masih ada sampai sekarang. Kita meninggal dunia, pahala terus datang. Coba bayangkan ya, Bapak. Coba bayangkan. Bayangkan. Belum kan, saya belum bilang apa-apa. Ada orang, misal kita punya untuk dua kambing. Begitu kita setorkan 2.500.000, datang orang, Pak, anak saya mau operasi, kurang 2.500.000 lagi. Kita kasihkan di situ. Dia operasi matanya dari katarak, sembuh, bisa melihat. Setiap dia lihat Quran, setiap dia sholat, melihat kebaikan, itu pahala dapat pahalanya. Bahkan dalam keadaan anda ingin korban pun, kalau ada kegiatan lain yang lebih darurat sifatnya, maka yang terbaik adalah kita beralih kepada amalan menyembelih hewan. Dari amalan menyembelih hewan, kepada amalan yang prioritas itu. Itu syariatnya. Dan itu dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab pernah melakukan itu supaya menunjukkan bahwa korban itu tidak wajib hukumnya, tapi bisa dialihkan kepada hal yang lebih maslahat. Ya, hal yang lebih maslahat.